بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, hadirat, adik-adik dan juga anak-anakku yang ikut serta dalam kajian di malam Senin ini di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Juga kaum muslimin muslimat yang mengikuti jalannya kajian ini melalui Radio Muslim Yogyakarta ataupun channel Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji sebagian dari urusan agama kita. Kembali kita akan mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar kali ini adalah tentang orang yang sengaja tidak berpuasa Ramadan tanpa ada uzur sedikit pun. Yani dia itu sehat, tidak sakit. Kemudian dia juga bukan musafir. Orang yang mukim, tinggal di rumahnya, ada di kampungnya, sehat walafiat. Tapi dia sengaja tidak melakukan puasa. Atau dia sengaja membatalkan puasa di tengah-tengahnya. Dia sudah mulai puasa, jam 10 batal. Ini sengaja membatalkan diri. Atau jam 2 sengaja membatalkan puasanya. Tanpa ada uzur, tanpa ada uzur sedikit pun. Ya cuma karena pengin makan. Atau mungkin karena pengin minum. Yang lebih parah lagi ialah pengin ngerokok. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi ada dua ini orang yang sengaja tidak puasa adalah yang pertama dia mulai berpuasa di awal hari. Kemudian dia membatalkan puasanya di tengah hari. Yang kedua adalah orang yang dari awal memang sengaja tidak puasa. Tidak ada niatan puasa sama sekali. Nanti orang ini hukumnya akan berbeda. Tapi kedua-duanya adalah pelaku dosa, dosa besar. Karena kita tahu bahwa puasa bulan Ramadan hukumnya wajib. Bagi seorang muslim, baligh, aqil, qadir, mukim. Ya. Bagi seorang muslim yang baligh, sudah mengalami buluh, ini aqil baligh, orang bilang baligh gitu ya. Atau aqil, orang yang tidak gila, ini waras. Qadir dan mampu menjalankan puasa. Ya, serta mukim. Dia dalam kondisi mukim. Wajib hukumnya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab ini, yaitu surat Al-Baqarah 183 dan 184. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, di sini ada sebuah faedah. Panggilan ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Maka tentu yang akan segera menjawab panggilan tersebut adalah orang yang merasa dia punya nama. Ya kan? Kalau nggak punya nama, nggak akan nengok. Misalnya saya, kok dipanggil dengan siapa ya? Nama yang tidak ada di sini siapa? Tetangga itu. Ya. Kalau saya sering ngasih contoh pencut. Ya. Cut, pencut. Ya, kita santai aja karena merasa itu bukan nama kita. Ya. Walaupun wallahu ta'ala alam, kalau khusus pencut itu paraban saya. Tahu paraban ya? Gelar kecil saya. Suka dipanggil pencut. Jadi mungkin saya akan nengok. Tapi supaya tidak menyebut nama antum. Barangkali di sini ada nama antum. Kalau kita jalan kemudian dipanggil pencut, kita nggak akan nengok. Karena merasa itu bukan nama kita. Demikian juga ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan mereka. Maka yang akan mengijabah atau yang akan memenuhi panggilan tersebut adalah orang-orang yang dalam dirinya ada keimanan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan gelar yang mereka sukai. Ini juga ada faedah bahwa selain tadi, bahwasanya seorang tidak akan menengok kecuali apabila dipanggil sesuai namanya. Biasanya seperti itu. Faedah yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengajari kita untuk memanggil saudara-saudara kita dengan panggilan yang mereka sukai. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan panggilan yang mereka sukai. Makanya kita kalau manggil saudara kita, jangan menggunakan apa? Julukan yang tidak mereka sukai. Entah itu teman kita, apalagi orang-orang dekat kita. Ya. Istri kita, ya kan? Siapa lagi? Istri kita lagi. Siapa lagi? Istrinya lagi, atau anak, ya. anak lagi, ya. Apalagi orang tuanya, kita panggil mereka dengan panggilan-panggilan kesayangan. Subhanallah, satu faedah yang luar biasa dari kejadian yang biasa diambil faedah di hari-hari Idul Adha. Itu proses penyembelihan siapa? Nabiullah Ismail oleh bapaknya sendiri. Ketika itu sedang rembugan, Masya Allah. Rembugan, le. Aku ngimpi kok iki tak. Leh, le. Nah, inni ro'aitu fil manami anni adbahuk. Ya, saya melihat, saya itu melihat engkau, melihat akan menjadikan engkau korban. Apa pendapatmu? Apa jawaban anaknya? Ya abati, wahai ayahandaku yang tersayang. Nih. Padahal dalam kondisi apa? Kondisi mau di korbankan, bayangkan. Masih saja bisa memanggil dengan panggilan kesayangan, panggilan kelembutan, panggilan kehormatan. Ini contoh dari dua sosok yang luar biasa Dan saya pernah angkat ini menjadi sebuah khutbah Idul Adha, mengambil faedah dari ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satu ayat itu mulai dari ya abati sampai minas sabirin. Di khutbah yang saya berikan saat itu tuh saya diminta di pondok Lu'lu' wal Marjan beberapa tahun yang lalu. Ternyata satu potongan ayat saja faedahnya luar biasa. Ala kulli hal, dari ayat ya ayyuhalladzina amanu itu bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, panggilan ini khusus untuk orang yang beriman, yang pasti yang akan menjawabnya adalah orang-orang yang ada di dalam hatinya apa? Iman. Yang pertama, yang kedua, hendaklah kita memanggil orang-orang di sekitar kita dengan panggilan yang apa? Yang disukai oleh mereka. Kemudian Allah melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan apa? Puasa. Jelas ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Bahkan kalau orang itu tidak bisa puasa karena satu hal, satu dan lain hal, maka dia wajib menggantikan sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan karena ada uzur. Apa uzur yang disebutkan? Di antaranya adalah di sini, di ayat selanjutnya disebutkan, "Faman kana minkum maridhon." Barang siapa yang sedang sakit. Barang siapa di antara kalian yang sedang mengalami apa? Sakit. Yani sakit yang menyebabkan, atau sakit yang apabila seorang itu berpuasa menyebabkan penyakitnya semakin apa? Semakin parah. Atau puasanya memperparah penyakit dia. Tidak kuat dia. Nah, ada pun penyakit-penyakit ringan, canrengen, jerawatan, itu tetap tidak ada uzur untuk meninggalkan puasa. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian yang sedang mengalami sakit. Jadi sakit adalah apa? Uzur untuk tidak berpuasa. Au ala safarin, atau sedang melakukan apa? Safar, perjalanan. Sehingga mungkin safarnya terasa berat dan dia berat untuk melakukan puasa. Kemudian dia membatalkan puasanya karena sakitnya, karena safarnya, fa'iddatun min ayyamin ukhor. Maka hendaklah dia mengganti puasanya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan di hari yang lain, di luar bulan Ramadan. Misalnya dia sakit 5 hari, maka dia tidak puasa 5 hari, maka dia harus membayar hutangnya. Membayar apa? Hutangnya 5 hari. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Ini diantara udhur yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Dari sini bisa kita ambil bahwasanya puasa itu hukumnya wajib. Dan ada udhur yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Ya. Maka meninggalkan puasa tanpa udhur adalah dosa besar. Entah meninggalkannya dari awal, tidak ada sahur, ya, pokoknya bablas, enggak ada niat sama sekali puasa. Atau memutus puasanya di siang hari tanpa ada udzur. Enggak ada alasan syar'i yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Di sini kita akan baca sedikit ulasan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin yang ditulis oleh pensyarah kitab ini. Ya. Di antaranya kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, al-fitru fi nahari ramadhana biduni udhrin min akbaril, sebesar yang paling besar, termasuk salah satu rukun Islam. Meninggalkan rukun-rukun Islam ini yang di bawah syahadatain, Ya, kalau syahadatain ditinggalkan otomatis jelas ini. Masuk ke dalam masalah meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan puasa. Maka ini adalah termasuk deretan dosa-dosa yang paling besar. Bahkan khusus tentang sholat. Maka pembahasannya sangat berat. Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan hukum orang yang meninggalkan meninggalkan sholat. Kalau orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, jelas. Tapi kalau orang meninggalkan sholat karena malas-malasan, terbagi atau ulama memiliki terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan fasik. Tidak sampai kafir. Dan dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat meskipun dengan menyepelekannya, karena sebab menyepelekannya adalah kafir, itu adalah pendapat yang sangat sangat kuat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah." Batas antara kita dengan orang-orang apa? Kufar adalah salat. Salat itu ciri khas kita. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah menjadi orang kufar. Tinggal pembahasan kapan seorang itu disebut telah meninggalkan apa? Salat. Ini sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas dan kita saat itu menguatkan pendapat bahwa orang disebut meninggalkan salat sehingga dia dihukumi kufar itu adalah ketika meninggalkan sholat secara apa? Mutlak dalam waktu yang lama. Maka itu adalah orang-orang yang sudah keluar dari Islam. Nasallahu alaihi wasallam alafia. Kalau masih bolong-bolong, masih muslim. Termasuk bolongnya itu, termasuk ketika dia meninggalkan sholat lima waktu tapi masih Jumatan. Maka kita sudah sampaikan dulu perbedaan di kalangan dua ulama yang kesohor di zaman kita. Antara guru dengan murid. Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Kalau Syekh bin Baz tegas. Kalau hanya sekedar sholat Jumat yang dikerjakan, sholat lima waktu dia tinggalkan, selesai masalah. Ya ini sudah bukan termasuk kaum muslimin. Adapun Syekh Utsaimin rahimahumullah, ya tetap hati-hati dalam menghukumi orang yang seperti ini. Karena walaupun bagaimana dia masih mengerjakan sholat Jumat. Belum berani mengatakan bahwasanya dia itu keluar dari agama Islam. Ini perbedaan antara guru dengan murid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sholat tegas, kuat. Nah di bawah itu, perbedaan ulama tidaklah sekuat tentang orang yang meninggalkan apa? Syahadatain ataupun sholat. Termasuk kemarin sudah kita bahas orang yang meninggalkan apa? Haji padahal dia apa? Mampu. Terbagi menjadi berapa kemarin? Dua atau tiga. Ya. Yang pertama dia mengingkari kewajiban haji. Yang kedua dia malas-malasan untuk berangkat haji menunda-nunda. Yang ketiga mampu tapi ada uzur. Kita contohkan kemarin apa? Wanita yang tidak punya apa? Mahram. Atau siapa lagi? Orang yang sudah daftar haji tapi visanya enggak turun, ya kan? Itu di antaranya. Zakat juga demikian. Termasuk sholat ini, puasa. Puasa ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin min akbaril kabair. Termasuk dosa besar yang paling besar. Kita lanjutkan. Wa yakunu bihil insanu fasiqa. Kata Syekh, orang yang meninggalkan puasa hukumnya fasik. Ini tidak sampai derajat apa? Tidak sampai derajat kafir. Tentu ini adalah orang yang tidak mengingkari wajibnya apa? Puasa. Ini masih meyakini wajibnya puasa, tapi dia tidak puasa. Dia pelaku dosa besar dan menjadi orang yang fasik. Ini pelaku kemaksiatan yang sangat sangat besar. Wa yajibu alaihi an yatuba ila Allah. Dia wajib untuk bertobat kepada Allah. Ini hukumannya. Hukuman orang yang meninggalkan apa? Puasa, satu, dia jadi orang fasik. Yang kedua, dia wajib untuk bertobat. Yang ketiga, wa an yaqdiya dzalikal yauma alladzi aftara. Dia wajib untuk mengqadha hari yang telah dia tinggalkan. Yang dia berbuka dan tidak berpuasa di dalam hari tersebut. Ya, dia wajib mengqadha. Dia jadi fasik, wajib bertobat, wajib apa? Mengqadha. Yakni lau annahu shoma. Sebelum saya artikan. Jadi masalah mengqadha ini itu ada rincian. Jadi apakah semua orang yang pertanyaannya ini? Apakah semua orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa udzur dia wajib mengqadha? Jawabannya tidak. Bagaimana nanti kita baca? Ada perincian. Siapa yang wajib mengqadha dan siapa yang qadhanya enggak bakal diterima. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini masuk perincian nanti insyaallah. Mengatakan, yakni lau annahu shom. Yakni kalau seseorang tadi yang wajib mengqadha, dia berpuasa, sahur, ya, kemudian salat subuh, jam 7, jam 8 medot. Ya, jam 8 apa? Medot. Gara-gara pingin madat. Apa? Medot pingin madat. Pingin ngerokok, ya. Atau pingin ngemil, atau istrinya masaknya terlalu pagi, sehingga wah enak sekali ini, terus ditahan-tahan kok ora kuat, maka jam 11 makan, nggak ada alasan apapun, cuma muncul keinginan makan saja. Baik, nasallahu salaman afiyah. Lau annahu shom, dia lagi puasa nih. Wa fi athna'il yaumi aftara biduni udrin. Di tengah hari dia batalkan puasanya tanpa udzur. Berarti dari awal dia sudah apa? Niat puasa, sudah jalani sebagian waktunya. Di tengah hari dia batalkan. Fa 'alaihil ithmu. Maka dia mendapatkan dosa, dosa besar. Wa ayaqdiya dzalikal yaumul ladzi aftara, dan hendaklah dia atau dia wajib untuk mengqadha hari yang dia batalkan. Ini orang yang sudah mulai puasa tapi medot di tengah hari tanpa apa? Tanpa udzur. Dia berdosa, wajib bertaubat dan wajib mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan. Li'annahu lamma syara'a fihi, tatkala dia sudah mulai berpuasa. Kenapa alasannya? Karena tatkala itu dia sudah mulai berpuasa, iltazama bih. Dia mulai menekuninya, mulai mengerjakannya. Wa dakhala fihi, Dia sudah mulai masuk amalan puasa. Ala annahu fardun. Karena puasa itu adalah wajib baginya. Fayalzamuhu qada'uhu kan nadhar. Maka dia wajib mengqada' sebagaimana orang yang bernadhar. Orang nadhar itu kalau sudah diucapkan, wajib dikerjakan. Ya, seorang misalnya bernadhar, kalau nanti naik kelas saya akan puasa satu hari. Berarti wajib dikerjakan atau enggak? Wajib. Maka orang yang sudah masuk puasa, kemudian membatalkan puasanya di tengah hari, tanpa alasan, itu seperti orang yang nadhar. Kalau enggak dikerjakan berarti utang. Kan dia wajib untuk membayar atau mengqadha puasanya. Ini yang pertama. Ya, kelompok orang yang meninggalkan puasa, tapi di awal hari sudah apa? Sudah puasa, medot. Itu orang yang sudah memulai puasanya, kemudian membatalkan puasanya di tengah hari. Maka dia berdosa, wajib bertobat, dan wajib mengqadha. Seperti halnya orang yang nadhar, yang belum memenuhi nadharnya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, amalau taraka shauma. Jenis yang kedua adalah orang yang meninggalkan puasa minal asl. Sejak dari awal. Sahur ya enggak. Niat juga enggak ada. Ya. Muta'ammidan bila udhrin. Sengaja dan enggak ada udhur. Farrajihu annahu la yalzamuhul qada'. Yang rajih, dia itu tidak wajib membayar puasanya. Ini tidak wajib mengqadha. Orang yang apa tadi? Tidak ada niatan sama sekali untuk puasa dari awal. Tidak ada usaha untuk memulai puasanya. Dari awal itu sudah makan. Tidak ada niatan. Cukup dengan tidak ada niatan puasa berarti dia tidak puasa. Tidak ada udzur. Ya. Maka orang yang semacam ini tidak wajib qadha. Dosa dia. Harus bertaubat. Tapi kalaupun dia qadha, enggak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Li'annahu la yastafidu bihi syai'an. Karena dia tidak bisa mengambil manfaat dari qadha-nya. Percuma. Orang dulu mengatakan, percum tak bergun. Ada yang pernah dengar itu? Apa di keluarga saya aja itu? Percum tak bergun. Ini percuma tidak berguna. Walaupun diqadha, tidak akan ada hasilnya. Li'annahu la yastafidu min dhalika syai'an. Idh. Kenapa? Annahu lan yuqbala minhu. Karena puasa qadha-nya enggak bakal diterima. Na'udzubillahi min dhalik. Berarti sekali lagi, dia dosa besar, wajib bertobat, dan tidak bisa mengqadha. Ini hukuman luar biasa ini. Ya, hukuman yang luar biasa. Ini wajib bertobat tetap. Idh annahu lan yuqbala minhu. Karena puasanya enggak akan bakal diterima. Qadha puasanya enggak akan bakal diterima. Nah, ini di sini ada permasalahan yang hampir mirip. Yaitu masalah sholat. Orang meninggalkan sholat. Ya. Apakah wajib mengqadha ataukah tidak? Sengaja meninggalkan sholat. Tahu ini waktu zuhur. Tapi bablas. Ya, sampai waktu asar. Sengaja meninggalkan sholat. Tidak ada uzur. Kalau safar kan uzur ya. Sakit itu apa? Uzur. Kata istirahat dulu, capek sekali, pusing. Ya. Akhirnya apa? 12 sampai waktu asar. Ya. Ini bisa udzur kalau seperti ini. Atau dokter yang mau melakukan apa? Operasi. Dimulai sebelum duhur. Ya, selesainya ketika waktu duhur sudah habis. Tidak mungkin ditinggal. Dan tidak mungkin apa? Ditinggal. Kalaupun bisa disambi, ya mungkin sholat khauf kan bisa ya. Tidak bisa sudah. Nanti saja dijamak. Yang seperti ini boleh. Atau orang yang melakukan safar dengan menjamak takhir. Itu boleh. Naik pesawat. Berangkat pagi. Ya. Sampai di bandara negaranya asar misalnya. Duhur. Belum sholat. Nanti sholatnya kalau sudah turun dari pesawat di waktu asar. Yang seperti ini boleh. Ini orang sholat. Meninggalkan sholat tapi tidak ada apa? Udzur. Sengaja waktu duhur. Sholat mas. Sholat mas. Mengko sit. Sampai bablas waktunya. Kemudian dia ingin mengkodok sholat asar, sholat duhurnya. Boleh? Tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena dia sholat di luar waktu. Ini ketika waktu duhur sudah habis baru sholat. Sama halnya, kata ulama, dengan orang yang sholat sebelum waktunya. Wah ini udah jam 11 nih. Ya, daripada sholat nanti-nanti, tak sholat sekarang aja. Nggak diterima. Maka orang yang sholat sebelum waktunya, atau setelah waktunya, nggak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka percuma qadha. Ya. Bahkan terkena hadith, man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Maksudnya tidak ada perintahnya bagaimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan sholat duhur jam 11. Ini di luar waktu, tidak pernah. Inna as-salata gimana? Alal mu'minina kitaban, betul begitu? Kitaban mauquta. Bagi orang-orang yang beriman dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya. Waktu-waktu yang sudah ditentukan. Duhur sudah ada waktunya. Ketika matahari sudah tergelincir. Dari mana? Dari titik Yazul. Naam. Sudah tergelincir dari pertengahan langit, dari istiwanya, begitu. Itu ada waktunya. Maka sebelum matahari tergelincir ke arah barat, geser dari timur ke barat, dari pertengahan, batas tengahnya matahari, maka belum boleh sholat. Kok dia ngerjakan sebelum tergelincir, sebelum waktu duhur, tidak akan diterima. Sama halnya ketika dia sholat duhur, di luar waktu duhur, tidak akan diterima. Ini juga sama. Ini orang tahu waktunya puasa, tapi nggak puasa. Ini jenis orang yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi kan, tetap memulai apa? Puasanya. Kemudian dia membatalkan di tengah hari tanpa udzur. Dia dosa besar yang pertama, wajib bertobat, wajib mengqadha. Kalau yang kedua, ini orang tahu hari itu puasa, tapi nggak ada niat sama sekali. Dan tidak memulai puasanya. Maka orang itu dosa besar, dia wajib bertobat, qadha-nya tidak akan diterima. Ini bedanya. Di sini dikatakan fa innal qaidah. Ada sebuah kaidah, anna kulla ibadatin muaqqatatin. Setiap ibadah yang sudah ditentukan waktunya biwaqtin muayyan, dengan waktu yang tertentu, kayak salat ya misalnya, atau puasa Ramadan. Ya. Maka fa innaha idza ukhirat an dzalikal waqtil muayyan, kalau ibadah itu diundurkan ditunda dari waktunya yang telah ditentukan. Bila udhrin, tanpa adanya udhur, lam tuqbal min sahibiha. Maka tidak akan bakal diterima apabila dikerjakan oleh pelakunya di luar waktu tersebut. Haji. Ini orang mampu. Haji tapi enggak pengin usel-uselan, enggak pengin uyel-uyelan, enggak pengin berdesak-desakan. Syawal enggak berangkat. Dzulqa'dah belum berangkat, Dzulhijjah belum berhaji. Sampai setelah Dzulhijjah di bulan Muharram baru dia mengumumkan kepada tetangganya, saya akan berhaji di bulan ini. Ini enggak akan diterima. Karena di luar waktu. Naam. Baik. Dilanjutkan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan sebuah amalan dan tidak ada contoh dan perintahnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak, enggak diterima oleh Allah. Walaupun qadha, enggak akan diterima. Ini mungkin yang bisa dinukil atau bisa dipahami dari sebuah hadis yang meskipun dhaif tapi berkaitan erat dengan pembahasan ini. Yaitu hadis Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumullah, tapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, rahimahullah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan." Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan bila udhrin, tanpa apa? Tanpa udhur. "Lam yaqdi siyamud dahri." Maka tindakannya tadi tidak akan bisa tergantikan dengan puasanya sepanjang tahun. Jadi kalau dia sengaja membatalkan puasa satu hari, ya, dari awal enggak puasa, maka dia ganti dengan apa? Puasa satu tahun, enggak akan cukup. Enggak akan bisa menggantikan. Lam yaqdihi siyamud dahri wa in shamahu. Meskipun dia sudah berusaha mempuasai satu tahun penuh. Ditanya, kenapa kok puasa satu tahun penuh? Buat ganti Ramadan kemarin ada satu hari yang saya sengaja enggak puasa tapi enggak ada udzur. Kita katakan, lam tuqbal minka atau lam yuqbal minka siyamuk. Puasamu enggak akan diterima. Atau sebelumnya kita tanyakan, bagaimana ceritanya kamu tidak puasa? Apakah dia termasuk golongan yang pertama? Atau termasuk golongan yang kedua? Yang pertama bagaimana? Jadi gini mas, mas Ustad. Saya itu pagi itu sudah niat puasa. Yo sampai jam 10 nih, saya kerjanya di cateringan ya. Ya kan? Enggak nyindir ini yang catering ini. Saya enggak kuat ya, menunya tiap hari enak-enak itu. Dan jenengan lapar apa gimana? Enggak, ya saya sehat walafiat. Tapi ketika tadi coba nyicipi, ada yang ketelan sedikit terus saya bablaskan. Enak, enggak ada udur. Maka berarti dia termasuk golongan yang pertama, Anda telah melakukan dosa besar. Anda harus bertobat dan mengganti puasa sejumlah hari yang Anda batalkan. Tidak usah puasa satu tahun. Atau termasuk jenis yang kedua. Ceritanya gimana toh mas? Gini mas Ustaz. Saya itu yo malam itu memang enggak ada niatan puasa. Tahu saya itu besok puasa. Tapi saya kok yo males aras-arasan. Masuk enggak mangan terus. Ya kan? Akhirnya dari awal dia enggak puasa. Maka kita katakan kepada dia, mas, jenengan dosa besar. Telah melakukan dosa besar. Wajib bertaubat. dan enggak usah dikodok. Loh, kok enggak dikodok gimana? Karena berapa lama pun Anda mengkodok, tidak akan diterima oleh Allah. Enggak ada manfaatnya. Sudah bertobatlah. Besok lagi enggak usah diulangi. Demikian wallahu taala a'lam bi as-shawab, di antara faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Masih tersisa sebagian kecil perkataan beliau. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan atau mungkin di waktu yang lain, kita akan kembali kepada faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.